yang mukmin, yang muslim, terkait dengan keislamannya, terkait dengan keimanannya, terkait dengan amal solehnya, diberi kesempatan yang luas, dikasih kesempatan yang terbuka dalam beramal. Seseorang yang kafir, non-muslim, dan ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal, ingin beriman kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih waktu yang begitu panjang, kesempatan yang begitu terbuka dan luas, pintu terbuka lebar untuk dia mau berislam, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu taubat untuk dia terbuka lebar. Yang sebelumnya kafir menjadi muslim. Orang-orang yang dikenal sebagai fasik, fajir, zalim, termasuk ahli maksiat dari kalangan muslimin, kehidupan dia gelap dengan kemungkarannya, dengan kemaksiatannya, terjebur dalam dunia yang gelap, dunia hitam, ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insaf, dikasih kesempatan yang luas, pintu terbuka lebar bagi mereka-mereka yang fasik, fajir, ahli maksiat, zalim, untuk kembali ke jalan yang benar, jalan keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, bertaubat dari semua dosa, dari semua kefasikan-kefasikan dia. Kesempatannya luas, pintu terbuka lebar-lebar untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Barakallahu fikum. Bagi seorang muslim, yang baru mengenal jalan yang benar, mengenal bimbingan sunnah, mengenal ilmu syar'i, baru mengenal amal-amal yang saleh sesuai dengan bimbingan sunnah, baru mengenal saat-saat ini. Sebelum-sebelumnya, dia muslim, dia punya semangat dalam berislam, punya semangat dalam beriman, dalam bertakwa, dalam beramal saleh dalam pandangan dia. Namun ternyata ala jahlin, itu semua dengan kejahilan, bahkan ala inhirafin wa dalalatin, di atas sebuah penyimpangan dan kesesatan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal ila sunnah, dikasih taufik untuk mengenal ilmu sunnah. Usia sudah mulai senja, usia sudah mulai tua, dengan ilmu yang dia kaji, dengan ilmu yang dia belajar, dengan sunnah yang dia kaji, dia paham apa yang selama ini dia kerjakan ala jahlin, selama ini yang telah dia upayakan dalalatun inhiraf. Sebagian mereka terkadang nelongso, berarti selama ini saya berbuat ini, berbuat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu, muspro, sia-sia. Mardud alaiya, ditolak ini amal saya. Dikarenakan dengan tanpa ilmu, menyelisih sunnah, dan segala macamnya itu. Ada sedikit longso dalam hati. Saya sekarang sudah tua, bagaimana ini? Jawabannya, pintu terbuka lebar-lebar. Kesempatan terbuka seluas-luasnya. Untuk Anda memulai lembaran baru. Anda beriman, berakidah di atas sunnah. Anda beribadah kepada Allah. Beramal soleh di atas sunnah. Mengerjakan yang sebelumnya ala dalalah, sekarang ala sunnah. Yang sebelumnya ala jahlin, sekarang ala ilmin wa basirah. Tidak ada kata terlambat. Semua bisa dikejar. Kesempatan itu sangat terbuka lebar. Selagi Anda memiliki hirsun wajtihad, kesungguh-sungguhan, punya semangat yang juang yang sangat tinggi, dan yang paling penting, Anda menutup hidup dengan sunnah. Walaupun kesempatan itu ternyata dalam kehidupan Anda tidak lama, 60 sekian tahun lamanya engkau menikmati dunia ala jahlin, ala dalalatin. Kamu baru insaf, baru sadar, mengerti sunnah, membuka lembaran baru. Ternyata takdir antum tidak panjang. Mungkin baru sebulan, dua bulan, mungkin baru setahun, dua tahun. Menikmati indahnya sunnah, menikmati lezatnya beramal di atas sunnah. Mati. Mata ala sunnatin. Tidak ada yang rugi. Anda meraih husnul khitam. Innamal a'malu bil khawatim. Barakallahu fikum. Begitu pula yang menentina azakumullah berkaitan dengan urusan duniawi. Kesempatan terbuka lebar. Seseorang yang mungkin mendapatkan limpahan-limpahan harta benda dari Allah Azza wa Jal, limpahan-limpahan rezeki dunia dilimpahkan kepada dia, sangat mudah bagi dia untuk meraih dunia. Sekian puluh tahun lamanya dia menikmati dunia ini. Sudah memutih rambutnya, memutih kumisnya, baru mengenal sunnah, baru memutih jenggotnya. Sebelumnya enggak ada jenggotnya. Mengerti sunnah, baru mengerti apa yang dia kerjakan selama ini, apa yang dia usahakan selama ini. Dari urusan-urusan duniawiyah, ternyata hal-hal yang dilarang dalam Islam, ternyata perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, usaha kamu ternyata usaha yang haram. Pintu terbuka lebar untuk memperbaiki semua tadi. Taubat kepada Allah Azza wa Jal. Istighfar kepada Allah atas apa yang telah lalu. Tinggalkan pekerjaan kamu, ganti pekerjaan yang baru. Dan termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin, apa yang dia raih, apa yang dia dapatkan sebelum dia tahu ilmunya dari perkara dunia yang haram, bagi dia itu halal. Semenjak atau sebelum dia tahu ilmunya. Falahu ma salaf. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaa falahu masalaf. Barang siapa yang datang kepada dia peringatan dari Rabbnya terkait dengan riba ini, fantaha, lalu dimenghentikan amalia ribawi, falahu masalaf, maka untuk dia halal bagi dia apa yang telah lampau. Setelah punya ilmunya, haram bagi dia. Tinggalkan. Kesempatan masih terbuka lebar untuk mencari ma'isyah yang halal, yang thayyib, yang sebelumnya bersihkan dengan infak, sedekah, amal-amal ibadah maliyah, supaya kotoran-kotoran yang ada pada harta benda kamu selama ini hilang. Sucikan harta kamu dengan infak dan sedekah. Buka lembaran baru, buka lembaran baru, mencari ma'isyah yang halal walaupun hasilnya enggak seberapa. Yang penting di atas bimbingan yang benar. Barakallahu fikum. Tidak ada kata-kata terlambat. Dan jangan kamu menyesali. Nikmati kehidupan yang ada, kehidupan yang halal, yang thayyib di atas sunnah. Mungkin sebagian mereka barakallahu fikum sebelumnya dikenal dengan orang yang memiliki limpahan harta benda, usahanya lancar, masya Allah, buka apa aja lancar. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah iflas, pebangkrutan, musibah dari Allah Azza wa Jalla, cobaan dari Allah Azza wa Jalla, usahanya kolap. Rugi demi kerugian dia rasakan, margin kecil, margin sedang, margin besar, gulung tikar, dinyatakan sebagai orang yang muflis, bangkrut urusan duniawiahnya. Belum selesai, kesempatan terbuka lebar, pintu terbuka lebar untuk bangkit kembali. Selama engkau masih di dunia ini, belum ada yang namanya kata-kata bangkrut. Itu ujian duniawi. Untuk evaluasi diri, untuk muhasabah. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kamu. Masih bisa bangkit. Masih bisa kembali berusaha. Yang dikatakan muflis ketika dia datang di yaumul qiyamah, membawa pahala amal-amal besar. Tayyib, membawa amal, membawa pahala amal-amal besar. Ternyata dia telah menzalimi si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan. Dia melqiyamah. Tidak ada denda materi. Semuanya dendanya amali. Amal kebaikan dia diambil untuk menutupi dosa dia yang kepada si fulan, terus ternyata sampai habis bis pahala amal yang dia kerjakan selama ini, masih banyak yang dia zalimi. Tidak punya amal untuk membayar itu semuanya. Maka dosa-dosa yang ada pada orang yang dia zalimi diambil dan ditimpakan kepada orang tersebut. Itulah yang namanya muflis. Fayutrahu finnar, ujungnya dia dilemparkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Ada muflis, kata Rasul. Yang tadi itu semuanya belum. Ujian usaha, ujian hidup, kadang di atas, kadang di bawah, terus bangkit. Barakallahu fikum. Apalagi qanun bin azakumullah, kesempatan-kesempatan untuk berinfak fi sabilillah, sadaqatun fi sabilillah, terbuka lebar bagi semua pihak, baik yang kaya raya atau yang miskin. Kesempatan bersedekah itu luas, pintunya terbuka lebar, kesempatannya begitu banyak. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, yang namanya sedekah itu ada dua macam. Yang pertama, sedekatun bil amwal. Ada sedekah dengan harta benda. Bagi yang memiliki kelebihan harta benda, dia harus muslim. Persyaratan untuk diterimanya sebuah sedekah, harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan riya, bukan sum'ah. Dia berinfak tulus lillahi ta'ala. Tidak dia batalkan dengan al-mannu wal-adha. Dengan mengungkit-ungkit kebaikan atau menyakiti orang yang dia beri. Sadaqatun bin ambil amwal. Sadaqah dengan harta benda. Bagi yang punya harta. Kesempatan terbuka lebar. Barakallahu fikum. Membangun masjid. Membangun markas-markas mahat-mahat ilmiah. Markas-markas dakwah. Sadaqah yang jariah atau sadaqah yang bukan jariah. Lahannya begitu banyak. Kesempatan begitu banyak. Tinggal antum punya berapa uang yang kamu miliki, harta yang kamu miliki. Sebesar apapun harta benda yang kamu miliki akan terasa kurang ketika dipergunakan untuk sadaqatun bil amwal, investasi akhirat. Tidak ada yang terlambat. Dahulu Anda belum bisa, sekarang Anda mampu, keluarkan. Dahulu Anda miskin, tidak bisa beribadah dengan harta benda, sekarang Anda punya kemampuan, keluarkan. Waktu terbuka, kesempatan terbuka, lahan banyak. Sekali lagi, jangan menanyakan berapa yang diperlukan. Jangan menanyakan apa saja yang perlu dibantu. Jadi pertanyakan, punya berapa kamu? Harta yang kamu miliki. Punya berapa dunia yang kamu yang ada pada kamu? Sebanyak apapun, sebesar apapun nilainya, sedikit ketika dipergunakan untuk infak fisabilillah. Tanya Ustaz, berapa? Ya, kelebihan harta saya bisa adalah 10 miliar. Alhamdulillah, banyak kalau kamu ikhlas. Tapi jangan anggap banyak terkait dengan infak dan sedekah fisabilillah ini. Majal infak, tempat-tempat, ruang-ruang yang memerlukan infak dan sedekah terlalu banyak. Terlalu banyak. 10 miliar belum cukup menyelesaikan sebuah masjid. Kalau dia luas, besar, lantai 3 kan gitu ya. Barakallahu fikum. Keluarkan sekejap habis uang kamu tadi secara nominal. Yang ingin kamu targetkan untuk menyelesaikan sebuah masjid belum cukup. Baru kamu merasakan, iya, kurang. Jadi gimana? Iya, harta saya kurang banyak untuk terkait dengan bab ini. Jangan menanyakan berapa tempat yang dibantu. Berapa uang kamu punya. Selama itu ikhlas lillahi ta'ala, sekecil apapun yang kamu keluarkan, besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang fakir miskin, yang gak punya harta benda, jangan berkecil hati. Kesempatan itu ada. Pintu terbuka bagi Anda untuk berinfak dan bersedekah. Dengan harta benda bahkan. Itu ketika Anda memiliki semangat yang sangat tinggi untuk berinfak fisabilillah dalam kondisi engkau serba terbatas. Kamu kumpulkan sedikit demi sedikit. Kamu berikan untuk fisabilillah. Itu afdal. Itu luar biasa. Lebih mengutamakan yang lain daripada kepentingan pribadinya. Itu infak yang luar biasa. Jangan memandang kecilnya yang kamu berikan. Tetapi ketulusan, keikhlasan kamu dalam berinfak fisabilillah, perjuangan kamu dalam berinfak fisabilillah, itu nilainya luar biasa. Bagi mereka yang fakir miskin, tidak memiliki harta benda sama sekali yang mungkin disisikan, masih ada sedekah yang kedua. Ada yang namanya sadaqatun bil a'mal. Sadaqah-sadaqah dengan amal. Dalam bentuk amalan. Bukan dengan mal, bukan dengan atau benda. Dengan amalan. Terlalu banyak barakallahu fikum amal-amal dalam pandangan Islam yang dinilai memiliki pahala sadaqah. Semua takbir sadaqah. Tahmid sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil sedekah, zikir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, kalimatun thayyibah ucapan yang baik sedekah, sama istri sedekah. Ini bil amwal, dengan apa, bil amal, dengan amal-amal soleh. Anda bisa mendapatkan pahala-pahala mereka, mendapatkan pahalanya dengan niatan solehah, dengan niatan-niatan yang baik. Kamu ingin sebagaimana mereka, bisa berinfak, bisa bersedekah, belum keturutan niat solehah yang ada pada diri kamu berpahala. Engkau bisa meraih pahalanya mereka dengan engkau berta'awun, membantu dengan fisikmu, dengan khidmatmu, dapat pahalanya. Ditambah lagi dengan amal-amal soleh yang memang dalam pandangan Islam bernilai sedekah. Dan bagi mereka yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ilmu, diberi taufik untuk bersemangat dalam beramal saleh, dia bisa meraih semua tadi, mendapatkan pahala sedekatun bil amwal dan pahala sedekatun bil a'mal. Dia punya kemampuan harta, dia dengan mal, dan dia tahu ilmunya, mengerti sunnah, ada amal-amal yang mengandung nilai pahala sedekah, dia kerjakan juga. Maka semua pahala dia raih. Dia raih. Itu yang dilaporkan oleh sebagian sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang fakir miskin. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuhuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang punya harta benda yang kaya di antara kami mengambil semua pahala, membawa pergi semua pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa puasa, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fadhli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda yang mereka miliki. Disebut dalam riwayat yang lain, yahujun wa ya'tamirun wa yujahidun. Mereka bisa berhaji, bisa umrah, bisa berjihad dengan harta yang mereka miliki. Ngeluhnya itu kala amalan ya kan. Dia mengatakan, aku miskin ya Rasulullah, gimana jadi orang kaya? Enggak. Mengeluhkan kala pahala. Disampaikan kepada beliau bimbingan beberapa amal-amal yang saya sebutkan di atas yang mengandung makna sedekah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, kalimat thayyibah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan sama istri juga dikatakan sebagai sedekah. Diamalkan sama mereka, dan yang namanya bimbingan syariat itu bukan hanya untuk fakir miskin, yang namanya bimbingan syariat untuk semua kaum muslimin. Terdengar itu bimbingan kepada para sahabat yang lain yang termasuk ahlu dzuhur, memiliki harta yang begitu banyak. Diamalkan sama mereka. Dikarenakan amalia, mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh yang miskin tadi. Dalam laporan tadi ya Rasulullah, teman-teman kami dari kalangan yang kaya-kaya mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepada kami. Mereka mengamalkan apa yang kami amalkan ya Rasulullah. Bagaimana lagi ya Rasulullah, karena laki saya ini. Itulah fadilah Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Barakallahu. Yang jelas, kesempatan terbuka. Tidak bisa sedekah bil amwal, maka dengan bil a'mal. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul pintu itu terbuka lebar, kesempatan itu terbuka lebar. Tapi ingat, dalam pandangan Islam semua itu ada masa-masa berakhirnya, ada finishnya. Ada finishnya. Barang siapa yang terlambat, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela melainkan dirinya sendiri. Ada pintunya, ada garis finishnya. Ada masa berakhirnya. Secara umum, barakallahu fikum, semua pihak, semua insan, jin dan manusia, mendapatkan kesempatan yang begitu luas, pintu yang terbuka lebar, selama hayat masih dikandung badan. Selama kamu hidup, terbuka kesempatan. Dalam semua poin-poin yang saya bawakan di atas, dan yang lain-lainnya terbuka. Selama kamu masih hidup. Wis mati, ya wis, mati. Masa berakhirnya ketika kamu telah menghembuskan nafas yang terakhir, kamu mati. Maka sudah tertutup kesempatan itu. Anda masuk ke alam barzakh, menanti alam akhirat. Tertutup. Selesai. Secara realnya, secara kenyataannya, barakallahu fikum, semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mukallafin akan mengalami satu dari dua keadaan. Imma su'ul khatimah wa imma husnul khatimah. Bisa jadi dia su'ul khatimah, jelek akhir hayatnya, atau dia husnul khatimah. Barakallahu fikum. Itu dua pada akhirnya. Tapi secara prosesnya bisa beragam. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa arba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasfiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulaha." Maka seorang yang secara zahirnya mengamalkan dengan amalnya ahlul jannah hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan jannah melainkan satu hasta saja, ternyata takdir mengatakan lain. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul nar, mati di atasnya, dia pun masuk neraka. Masuk neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasfiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannati fa yadkhulaha. Ada lagi sebagian mereka yang secara zahirnya mengamalkan dengan amalnya ahli an-nar hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan nar, melainkan satu hasta saja. Takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ujungnya, imma ahlul nar, imma ahlul jannah, imma su'ul khatimah, wa imma husnul khatimah. Tapi secara penjabarannya, prosesnya, macam-macam. Kita bisa klasifikasi menjadi empat. Yang pertama ialah minal muflihin. Dia menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang sukses. Allah mentakdirkan dia, memberikan taufik dan hidayah kepada dia sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Di atas ilmu, di atas amal saleh, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, terus stabil sampai akhir hayatnya. Menghembuskan nafas yang terakhir di atas Islam dan sunnah. Ini minal muflihin. Awalnya, tengahnya, dalam sepanjang hidupnya, di atas Islam dan sunnah. Minal muflihin. Husnul bidayah, husnul khatimah. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, minal muhla minal halikin. Termasuk orang yang binasa. Lawan dari yang sebelumnya. Sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dalam kegelapan. Kegelapan-kegelapan kufur atau syirik atau bid'ah atau kefasikan, kefajiran, kemungkaran, kemaksiatan. dan terus demikian sampai menghembuskan nafas yang terakhir, batas finishnya dia di atas kegelapan tadi. Su'ul khatimah. Minal halikin, termasuk yang binasa dikadangkan sepanjang hayatnya di atas kegelapan. Ima kufur, ima syirik, ima bid'ah, ima maksiat. Keadaannya masing-masing. Halik dia. Awalnya jelek, tengahnya jelek, akhirnya jelek. Yang ketiga, minan najin, termasuk orang yang selamat. Ini bahasa orang Jawa Timur, belai-belai selamat. Tahu belai ya? Ha? Kenapa dikatakan minan najin? Dikarenakan dia sepanjang hayatnya naik turun. Bahkan bisa dikatakan lebih banyak dosanya, lebih banyak kemungkaran-kemungkarannya, kezalimannya, kefasikannya, bahkan mungkin kesyirikannya, kekufurannya. Jarang-jarang insaf. Malah mungkin tidak pernah insaf. Secara hitungan itu tinggal selangkah lagi. Sul khatimah dia. Orang memandang dia jelek. Tapi semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Di akhir hayatnya diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Dia bertaubat. Beristighfar kepada Allah. Dan membuka lembaran baru. Dengan iman yang sahih. Akidah yang sahihah. Dengan amal yang saleh, dengan takwa kepada Allah, ternyata itu menjadi penutup kehidupannya. Di akhir hayat dia mengamalkan amalnya ahlul jannah dan mati di atasnya. Husnul khatimah. Minan najin, termasuk yang selamat, belai-belai selamat. Ini sudah hampir saja tinggal selangkah lagi masuk dalam jurang api neraka. Ternyata dia lain takdirnya, termasuk ahlul jannah. Di ujung kehidupan dia, dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, mati di atasnya. Selamat minan najin. Ada lagi yang keempat, minal khasirin, termasuk orang yang khasir, orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Dikarenakan dalam sepanjang hayatnya dia, selama ini dikenal dengan kebaikan-kebaikannya, dikenal dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, dengan ketaatan dia kepada Allah, bahkan dikenal di atas sunnah. Tahu, semua orang paham ini, masya Allah, terkait dengan amalnya jangan tanya, ketaatannya jangan tanya, ketakwaan jangan tanya, di atas sunnah jangan tanya, masyhur. Tinggal sejengkal lagi, dengan selangkah lagi dia bisa menikmati surganya Allah Azza wa Jal. Ternyata takdirnya berbeda. Justru di penghujung hayatnya belok. Na'udzubillah. Belok dia. Dengan keadaannya masing-masing. Mungkin pada kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, kefajiran. Ternyata sebagai penutup hayatnya. Mati di atasnya. Su'ul khatimah sebagai orang yang fasik, fajir. Rugi. Dengan kerugian yang sebatas itu. Lebih mengerikan lagi di ujung hayatnya. Ternyata beloknya terlalu jauh. Jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Kebid'ahan-kebid'ahan. Ideologi yang sesat menyesatkan. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang sesat. Ternyata itu ujung kehidupan dia. su'ul khatimah sebagai orang yang dalun munharif. Minal khasirin, termasuk orang yang merugi dengan kadar kerugian seperti itu. Lebih parah lagi ketika betul-betul belok. Di ujung hayatnya dia justru kafir, musyrik, meninggalkan keimanannya, keislamannya, menjadi orang yang kafir dengan ragam kekufurannya, musyrik dengan ragam kesyirikannya, murtad dari Islam, dan ternyata itu ujung kehidupan dia. Minal khasirin, termasuk orang yang merugi, betul-betul merugi. Tinggal selangkah lagi dia termasuk ahlul jannah, matinya mati kufur, murtad dari Islam, su'ul khatimah, min ahli nar. Ada empat. Imma minal muflihin, au minal halikin, au minal najin, au minal khasirin. Dalam proses kehidupan jin dan manusia para mukallaf beragam. Ada yang naik turun, ada yang jelek, kok baik, macam-macam. Ujungnya nanti, finish, selesai kesempatan yang diberikan dengan dia mati. Imma husnul khatimah, wa imma su'ul khatimah. Terkait dengan pintu taubat, terkait dengan pintu istighfar, bagi mereka-mereka yang sebelumnya di atas kekufuran, atau kesyirikan, atau penyimpangan, atau kebongkaran, kemaksiatan, untuk masing-masing individu, pintunya ditutup dengan dia sakratul maut, ghar-gharah. Sudah keluar suara-suara orang yang nazak sakratul maut. Pintu tertutup. Sudah tidak ada lagi ruang dan pintu dan kesempatan untuk tobat dan istighfar. Itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubatnya seorang hamba selama belum ghar-gharah. Ghar-gharah itu suara sakratul maut. Sebelum itu terbuka lebar. Begitu Anda mengalami yang namanya sakratul maut, mengalami yang namanya ghar-gharah, nazak, pintu tertutup. Kalau Anda sudah bertaubat sebelumnya, sudah istighfar sebelumnya, membuka lembaran baru yang sebelumnya, alhamdulillah, fahmatillah, selamat kamu. Tapi kalau ternyata dia terlena dengan dunianya, dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, dengan dosa segala macamnya, ngerti harus taubat, tapi nanti, saufa, taswif, tunda-tunda, nanti, ternyata ajal menjemput. Dia mengalami yang namanya sakratul maut, gharah, pintu tertutup. Anda dinyatakan belum bertaubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Su'ul khatimah. Itu bagi masing-masing insan. Bagi masing-masing mukallaf. Finish, waktu berakhir, pintu tertutup. Dengan dia gara-gara. Ada pun itu semua mukallafun, semuanya, pintunya dinyatakan tertutup, kesempatan dinyatakan habis, itu dengan tulu' syamsi min maghribiha, dengan terbitnya mentari dari arah baratnya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan nas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang disebutkan oleh para ulama, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Wa la tanqati'a at-taubatu hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Yang namanya hijrah enggak putus sampai tertutup putus dia taubat. Dan taubat enggak bakal berhenti, enggak bakal putus hingga matahari muncul terbit dari arah tenggelamnya. Ketika itu tidak ada lagi manfaatnya orang mau beriman, orang mau bertauhid, orang mau bertaubat, orang mau insaf. Pintu tertutup, kesempatan selesai. Ketika itu yang mukmin mukmin, yang kafir kafir. Tidak ada lagi kesempatan. Maka yang mukminin bergembira dengan iman yang ada pada mereka. Yang kafirin semakin menderita dengan kufurnya mereka. Pintu tertutup. Kesempatan usai. Bagi seluruh umat manusia dan jin. Seluruh dunia. Dengan tulu'u syamsi min maghribiha. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, perkara penting juga yang perlu diingatkan, jangan terlena dengan sebuah kesempatan panjang. Jangan terlena dengan pintu yang terbuka lebar. Ada masa berakhirnya. Dan itu kembali kepada masing-masing kalian. Jangan lupa, masing-masing kita akan mati. Akhir dari sebuah kesempatan. Dan ingatlah, ketahuilah, masing-masing kita tidak ada yang tahu kapan dia mati. Masing-masing kita tidak ada yang tahu kapan dia mati. Masing-masing kita tidak tahu kapan pintu tertutup bagi kita, bagi dirinya. Dia enggak tahu kapan berakhirnya kesempatan itu. Jangan terlena dengan pintu yang terbuka lebar. Jangan terlena dengan kesempatan panjang luas terhampar di depan Anda. Masing-masing kita enggak ada yang tahu kapan kita mati. Maka dari sini khonamdina azakumullah, Islam memberikan beberapa bimbingan-bimbingan penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim. Seorang yang mukmin terkait dengan keislamannya, keimanannya, amal dia, ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bimbingan-bimbingan yang diharapkan dengan itu dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Kesempatan itu dia manfaatkan sebaik-baiknya. Dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Saya dahulukan yang ini. Dikarenakan panjang. Ada pembimbingan bagi mereka yang menyimpang dan segala macam. Taubat istighfar selesai. Bukan lembaran baru. Yang ini kita kaji lebih dalam dikarenakan sangat panjang bimbingannya. Di antara bimbingan Islam barakallahu fikum yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin, kaum mukminin terkait dengan amal salehnya dia. Ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Di sela-sela pintu yang terbuka itu, kesempatan yang lebar ini. Yang pertama ialah al-mubadaratu ilal khairat. Namanya prinsip al-mubadarah. Bersegera. Bergegas. Jangan kamu tunda-tunda. Irtinamul furos. Ambil kesempatan selagi itu masih ada. Segera bergegas beramal saleh. Bergegas beribadah kepada Allah. Bergegas taubat dan istighfar. Namanya al-mubadarah atau al-musara'ah. disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran ayat yang ke-133 terkait dengan taubat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, hendaklah kau bergegas, bersegera menuju maghfirah, ampun dari Rabb kamu, dan segera menuju surga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi bertakwa kepada Allah. Bukan semata-mata taubat, tapi segera taubat, segera istighfar, jangan kamu tunda. Ada kesalahan, langsung taubat. Ada dosa, langsung taubat. Jangan kamu tunda, segera. Terkait dengan masalah amal-amal yang lain, disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada umatnya dan menggambarkan kepada umatnya tentang fitnah yang begitu besar, yang begitu banyak melanda mereka dalam kehidupan, fitnah yang datang bertubi-tubi, semakin lama semakin mencekam, memakan banyak korban. Rasul memberikan bimbingan namanya Al-Mubadarah. Beliau mengatakan, badiru bil a'mali fitana taqita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ard minad dunya. Badiru bil a'mal, hendaklah kamu segera, bersegera, bergegas, beramal. Ini amal soleh, dengan semua amal soleh. Jangan memandang besar kecilnya, semua amal yang soleh. Yang dibimbingkan dalam Islam, di atas sunnah, yang kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, mubadarah, badiru, segera. Engkau beramal. Dan dahului fitnah-fitnah, seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Badiru bil amal. Prinsip mubadar. Bukan semata-mata beramal. Tidak. Segera. Bergegas. Jangan kamu tunda. Dan diantara faedahnya adalah, ini merupakan kunci keselamatan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Sebesar apapun, sedahsyat apapun, seganas apapun, sederas apapun, walaupun kondisinya mencekam, memakan banyak korban, Allah akan menyelamatkan kamu dengan taufik dan hidayahnya, dengan sebab engkau beramal soleh dan mubadarah dalam beramal soleh. Langsung. Barakallahu fikum. Langsung. Dari pengamalan kaum salaf, mereka begitu antusias untuk ini. Ketika ada kesempatan dalam beramal itu langsung, segera mereka laksanakan, mereka lakukan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, pada waktu perang Uhud ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in qutiltu fa aina ana, ara'aita in qutiltu fa aina ana. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku terbunuh dalam perang ini, tempatku di mana? Qala fil jannah. Tempatmu di jannah. Surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi. Enggak pakai lama, langsung dia buang itu kurma-kurma yang di tangannya. yang lagi dia nikmati dibuang sama dia. Faqatala hatta qutil. Langsung dia maju ke depan, dia berperang hingga terbunuh. Itu langsung surga. Si. Mangan kurma si. Itu namanya taswif, menunda-nunda. Alah Ustaz, mangan kurma paling berapa menit? Tidak banyak. Kurma satu tangan paling berapa? Lumayan dapat dunia sebelum dapat jannah. Bayangkan begitu, mangan kurma. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi engkau lagi makan kurma, muncul riaknya kamu. Kamu riak, kamu sum'ah, kamu ujub. Hilang keikhlasan kamu. Makan kurma, sombong. Fil jannah. Perang dia. Dengan tanpa keikhlasan. Yang ada riak, sum'ah, ujub. Bukan fil jannah ya akhi. Jauh surga itu kamu raih. Jihadnya kamu bukan lillahi ta'ala. Apakah fil jannah? Bukan fil jannah. Kelamaan. Sekian menit makan kurma berubah niat. Bukan jannah yang kamu raih. Dipaham ya? Banyak sebab. Lagi makan kurma. Dipanggil sama orang tua kamu. Sama nangis-nangis. Misalkan. Le, boleh le. Ojo perang le. Jangan mati. Nangis-nangis. Akhirnya kamu terenyuh hati, kamu gak tega. Gagal perang. Gagal jihad. Kamu pulang ke rumahnya kamu. Ya gagal fil jannah. Nah, ini ya. Kita gak tahu. Penghalang-penghalang itu semuanya kita gak tahu. Allah yang mentakdirkan ya sih. Mereka langsung fil jannah, langsung buang ke rumahnya. Bukan tabzir, ada yang ambil. Dia buang ke rumahnya, langsung perang, mati, selesai. Fil jannah. Fil jannah. Fa lam tinazakumullah, jangan sampai ada penyesalan di akhir. Kesempatan terbuka lebar, pintu terbuka lebar. Anda nanti enggak segera kamu kerjakan, menyesal di akhir. Terhadap sedekah disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qal, beliau mengatakan, anta sadaqa wa anta sahihun takhshal faqra wa ta'murul hina wa ta'murul ghina wala tubhil hatta idza balagatil hulquma qulta atau qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza waqad kadza li fulan. Muttafaqun alaih. Sedekah yang paling besar pahalanya, engkau bersedekah dalam kondisi kamu sedang sehat bugar, sahihun, lagi bakhil-bakhilnya. Bahsal fakir, kamu sedang takut miskin, takut fakir. Watakmurul ghina, sedang berangan-angan jadi orang kaya. Terkabar ya. Selama ini kan dalam garis kemiskinan. Biasa melarat. Biasa prihatin. Ya, menjalankan sebuah ma'isyah, sebuah usaha, alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Mulai menapaki kehidupan yang baru. Orang kaya baru. OKB, orang kaya baru. Baru sugi. Ini usaha lagi lancar-lancarnya. dia sehat walafiat, bugar, sudah mulai mengerti yang namanya dunia, manisnya harta. Sudah ada bayang-bayang, jangan sampai kiri lagi. Sudah cukup penderitaanku selama ini. Sudah membayangkan jadi orang kaya. Wah, nanti kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, macam-macam. Dan usahanya macam. Itu lagi bakhil-bakhilnya. Planning, rumah, masa kontraktor selama ini. Jangan kontak terus. Mulai pelan, beli lahan, beli tanah, bangun konsep rumah, segala macamnya. Bakhil aja. Rumahnya belum sampaian mikirin mobilnya. Segala macamnya. Dalam kondisi seperti itu. Kamu sedang takut. Takutnya miskin lagi. Lagi berangan-angan. Jadi orang yang kaya. Lagi bakhil-bakhilnya. Dikasih info ta'awun. Ya Allah ikhwan ta'awun harta. Itu. Apalagi akhir belum sempat. Apalagi akhir belum bisa. Gitu. Padahal banyak. Cuma tadi itu khawatir kiri. Dan lagi berangan-angan jadi orang kaya baru. Tahun lagi. Ya Allah ikhwan. Ya Allah ikhwan. Ya Allah ikhwan. Apalagi belum bisa. Apalagi belum bisa. Nanti insya Allah. Apalagi belum bisa. Nanti insya Allah. Terus. Maka Rasul mengatakan, wala tubhil. Dan jangan ditunda-tunda. Kalau mau sedekah langsung, sedekah yang paling besar pahalanya. Kamu sedekah dalam kondisi kamu sehat walafiat. Kamu sedang kikir-kikirnya, sedang takut miskin, membayangkan jadi orang kaya. Ketika itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Ini lagi nabung proses untuk jangan jadi kontraktor. Mau beli lahan. Pas mau beli, ada info tahun. Ya Allah ya ikhwan, kita harus melebarkan masjid. Membutuhkan dana besar, miliaran. Miliaran. Tergantung ini. Orang kaya baru mikir-mikir, aduh, ini mau beli tanah, tahun lagi. Gagal dia. Tapi orang yang memiliki iman yang sangat kuat, dan sedekah yang paling afdal, tanah gampang. Langsung dimasukkan dalam infak fisabilillah. Itu yang paling afdal, pahala yang paling besar. Betul-betul keimanan yang sangat kuat. Dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Gampang. Set langsung. Itu ngomongnya gampang ya, susah praktiknya ya. Lah iya loh. Nah, apalagi antum laki planning rumah. Selama ini kontraktor di rumahnya kecil, ini mau dibikin rumah yang sesuai dengan apa yang kamu impikan dengan keluarga kamu dan anak-anak kamu. Sudah bangun apa pondasi segala macam, sudah mulai naik segala macamnya. Tadi planning sekian. Dalam proses. Ya Allah tahu ya ikhwan. Aduh. Ya apa ini? Infak fisabilillah, investasi akhirat atau rumah? Invest rumah. Itu luar biasa itu. Godaannya itu. Sedekah yang paling afdal dalam kondisi antum seperti itu. Lagi berangan-angan jadi orang kaya baru. Bahkan punya rumah yang mentereng. Gak kiri lagi. Lagi kikir-kikirnya. Kamu keluarkan. Rumah gampang. Langsung dimasukkan untuk visa fidillah. Itu yang paling besar pahalanya. Rasul mengatakan, wala tumhil. Dan kamu jangan tunda-tunda itu. Hingga ketika sakratul maut sampai tenggorokan. Sudah mau mati. Baru ngomong. Li fulan kata. Tolong ya. Fulan kasih sekian. Tolong bantu untuk ini. Telat. Waqad kana li fulan. Dulu untuk fulan. Sekarang sudah tertutup pintunya. Sudah selesai. Usai kesempatannya. Dengan gara-gara tadi itu. Kesempatan telah selesai. Selesai. Percuma. Barakallahu fikum. Ini namanya musyarakah langsung. Jangan kamu tunda. Langsung, jangan kamu tunda. Ini namanya prinsip al-musyarakah, al-mubadarah. Barakallahu fikum. Di antara yang memotivasi kita untuk punya semangat ini ialah irtinamul furos, memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, suatu hari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkul atau menepuk kedua pundakku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang dalam seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Abdullah bin Umar memberikan faedahnya. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiril subah. Kalau kamu di waktu sore, jangan nunggu pagi. Wa khudh lisihatika limaradik, min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik. Ambil kesempatan waktu sehat kamu sebelum kamu sakit, dan ambil kesempatan hidupmu sebelum kamu mati. Irtinamul furus. Juga hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma indal hakim wa ghairihi, dan dihasankan dari sebagian ulama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi pernah mengatakan dalam sabdanya, irtanim khamsan qabla khamsin. Itu hadis ya, hasan riwayatnya. Irtanim, ambil kesempatan meraih ghanimah, keuntungan besar, lima perkara sebelum lima yang lain. Nah, sebutkan walaupun enggak tertib. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum kamu tua. Sihataka qabla maradik, masa sehatmu sebelum kamu sakit. Faraghaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum kamu tersibukkan. Bagaimana lagi? Kurang dua. Hah? Kurang dua ya? Apa yang dua? Lupa lagi antum. Masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum tersibukkan, masa hidup sebelum kamu mati. Apa yang kelima? Masya Allah, pinter orang kaya ini. Masya Allah, kepancing dia. Kan? Masa kayamu sebelum kamu miskin. Barakallahu fikum. Lima ini. Namanya ikhtinamul furos. Kalau ini prinsipnya kamu, kamu akan memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mubadarah, musyarakah. Segera. Mumpung masih muda. Segera, mumpung sehat. Segera, mumpung ada waktu luang. Segera, mumpung kaya. Segera, mumpung masih hidup. Untuk meraih ghanimah, keuntungan yang sangat besar, dengan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang, barakallahu fikum, kesempatan itu berisi bersiku. Dalam kalkulasi manusia bersiku. Perlu pengorbanan dan perjuangan. Tidak mengorbankan harta benda, tidak mengorbankan nyawa. Tapi ketika itu perkara yang merupakan amal saleh, ketakwaan kepada Allah, besar pahalanya, ambil. Seorang muslim berjuang, mengambil resiko, tapi meraih pahala besar. Contoh yang tadi itu, ditanyakan, saya terbunuh, di mana tempat saya? Surga, langsung. Nggak usah takut mati, ya kepengen mati, tapi matinya bisa fisabilillah. Dalam sebuah kesempatan, disebutkan dalam Sahih Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaum Uhud. Rasul mengambil sebilah pedang ketika perang Uhud, diambil. Beliau mengatakan man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku? Fabasatu aydiyahum. Maka mereka semua langsung membuka tangannya sambil mengatakan ana saya Rasulullah. Qala beliau mengatakan lagi faman ya'khudhu bihaqqih. Siapa yang mengambil haknya pedang ini? Harus pengorbanan seperti yang diambil. Diminta untuk mengambil pedang itu dan mengambil haknya pedang. Menunaikan haknya pedang. Artinya apa? Disuruh untuk menggunakan pedang ini untuk berjihad. Ketika Uhud berjihad. Fisabilillah. Sampai kamu mati atau kamu menang. Resiko ya akhi. Fa'ahjamal qawm. Mereka semuanya mundur. Ya tadinya saya mundur semuanya. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ana akhudhuhu bihaqqih. Saya ya Rasulullah. Saya siap mengambil pedang itu dengan haknya. Fa'akhadahu. Maka Abu Dujana mengambil pedang itu. Fafalaqa bihi hamal musyrikin. Dengan pedang itu dia mengobrak-ngabrik kepala-kepala kaum musyrikin. Ham ru'us. Falaqa syaqqa bihi. Dia membelah, mengobrak-ngabrik pertahanan kaum musyrikin. Dia membelah dengan pedang itu kepala-kepala kaum musyrikin. Berjihad, berperang dengan sungguh-sungguh. Resikonya apa? Mati. Luar biasa. Ini harus diambil. Jangan kemudian mau enaknya tok. Ya maunya sih pahala besar tanpa resiko besar. Ada demikian memang dalam perkara amal saleh, tapi enggak semua demikian. Ada kalanya perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Ambil. Besar itu keutamaannya, ambil. Segera kamu lakukan, segera kamu amalkan. Dunia pendek. Yang paling penting surganya Allah Azza wa Jalla nanti. Ambil. Beramal mati dengannya jannah. Barakallahu fikum. Ini hanya orang-orang yang betul-betul punya iman yang kuat, punya takwa yang kuat, dan punya ilmu yang mapan, yang bermanfaat ya, yang bisa mengerjakan yang seperti ini. Al-muhim, prinsipnya adalah al-mubadarah al-musara'ah. Bukan semata-mata kita beramal, tapi harus bergegas, bersegera dalam mengamalkannya. Dalam kondisi kita mungkin sedang terlena dengan dunia, segera beramal. Walaupun harus berjuang, segera beramal. Berkorban, segera beramal. Ambil kesempatan untuk meraih pahala besar. Barakallahu fikum, walaupun dengan sebuah pengorbanan dan perjuangan dalam mengamalkannya. Nah, yang kedua. Masih lama maghribnya nih, mendung ini. Jangan tengok-tengok, sudah tengok-tengok perakat-perakat tadi nih. Masih lama. Jam berapa maghribnya? Jam 6 lebih 5, lebih 3. Masih lama. Terus apa gimana? Hah? Apa dikasih kesempatan untuk persiapan maghrib? Masih lama. Yang kedua. Yang kedua ialah al-mujahadah. al-mujahadah fil ibadah. Mengerahkan segenap kemampuan maksimal untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Namanya mujahadah. Badul juhud. Mengerahkan segenap kemampuan secara maksimal sampai batas akhir sebuah kemampuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Mujahadah ini ada unsur ijtihadun wa hirs. Bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beramal saleh. Ada unsur tadi, badul juhdi. Mengerahkan semua kemampuan secara maksimal. Ada unsur jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Supaya dia dikalahkan untuk mau beribadah kepada Allah. Mujahadah ini memerlukan yang namanya ketabahan, kesabaran, perjuangan. Ini terkait dengan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mujahadah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu." Katanya Aisyah, "An-nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat malam sampai pecah-pecah telapak kakinya." Bukan semata-mata qiyamul lail. Kalau semata-mata bangkit salat malam namanya qamal lail atau shallal lail, salat malam. Yang ini ada unsur mujahadahnya, hatta tatafattara qadamah, sampai telapak kakinya pecah-pecah, itu mujahadahnya. Ingat dalam batas kemampuan. Kira-kira kenapa kalau sampai pecah-pecah kakinya? Loh. Sampaikan, orang qiyamul lail kok kakinya pecah? Kenapa itu? Hah? Loh kok diem? Kenapa itu? Loh, apa sih? Karena bergegas atau karena apa? Tuh, ngomongnya orang apa lagi? Hah? Nah, ahsan tuh. Maksudnya gak pengalaman? Kalau saya pecah-pecah kakinya berarti panjang dan lama qiyamul lailnya itu. Qiyamul lail ya, pribadi. Bukan berjamaah dengan masyarakat. Orang itu kalau berdiri panjang banget. Dan sering begitu. Lama-lama kakinya pecah-pecah. Dan sholatnya beliau kalau malam demikian. Turul qiyam, panjang berdirinya. Pernah suatu kali salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, pernah ikut, mau ikut beliau qiyamul lail. Sehingga saya Abdullah bin Mas'ud. Beliau memulai salatnya. Selesai Al-Fatihah, dikatakannya, Faftatah Al-Baqarah. Rasul mulai membuka, yaitu mulai membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Berapa ayat? 287. Faftatah Al-Baqarah. Masih bertahan sahabatnya. Saya kira bakal rukuk setelah selesai Al-Baqarah. Faftatah An-Nisa. Selesai Al-Baqarah mulai beliau membaca An-Nisa. An-Nisa 176 ayat. Dia menduga bakal rukuk selesai An-Nisa. Faftataha Ali Imran. Mulai membuka, membaca Ali Imran 200 ayat. Kata Ibnu Mas'ud kepada muridnya, rawi dari beliau, hatta hamamtu bi amrin su, hingga ketika itu aku sampai berpikir untuk mengerjakan perkara jelek. Apa itu? Kepengen pergi. Gak kuat ini. Terus kepengen mokel gitu ya. Kepengen pergi. Gak kuat melanjutkan dengan Rasulullah SAW. Itu kira-kira pirang jam. Hah? Moco Al-Baqarah berapa lama? Ya apa sih? Atau moco apa? Al-Baqarah kalau lancar, gak pernah lupa. Ini pirang kan lupa-lupanya deh, Pak. Lancar, gak pernah lupa, satu jam lebih sedikit. Ali Imran, nah, kurang lebih satu jaman lah. An-Nisa, yang lainnya, itu baru berdirinya tok. Berdiri. Itu berjam-jam lamanya. Bisa antum bayangkan ya apa, kondisi kakinya antum, berdiri berjam-jam seperti itu. Nah gitu ya. Darah larinya ke kaki semua. Kayak gitu ya, darahnya ke kaki semua. Tidak ada perputaran yang lancar. Kakinya kamu membengkak. Ya benda. Atau penghayatan lah. Ini hidup ya, Pan. Membengkak kaki kamu tadi. Ketika sering seperti itu, pecah-pecah. Itu Rasulullah SAW. Qiyamul Lail sampai pecah-pecah kedua telapak kakinya. Fakultu, maka saya tanyakan kepada beliau, lima tasna'u hadha. Ya Rasulullah, kenapa aku berbuat seperti ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Kenapa kamu kerjakan seperti ini? Qala, maka Rasul mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku suka, aku senang menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syukur nikmat karena Allah telah mengampuni semua dosanya itu diwujudkan dengan qiyamul lail, dengan mujahadah tadi itu. Itu namanya mujahadah. Dalam perkara ibadah harus ada yang namanya mujahadah. Bukan semata-mata beramal, bukan semata-mata bergegas, ada unsur mujahadahnya. Contohnya kayak gini nih. Jam 6 lebih 1. Ya wis lah. Sekarang dulu. Atau kurang satu. Ini lebih satu, ini kurang satu. Persiapan untuk maghrib diteruskan lagi insyaallah ba'da salatil maghrib sebagaimana biasa. Selesaikan semua temanya, baru kemudian nanti tanya jawab di akhir. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.